Ditempatkan di mana dia, Pak? Apa Bapak tidak pusing memikirkan Bram, Rio, dan Iwan? Mungut anak ya, mungut. Tapi caranya jangan begitu dong, Pak. Kita kan harus kasih makan, pakaian, tempat tidur. Dia anak si Jabrik, Bu. Bekas mandor pabrik kita. Lalu kalau anak Jabrik, kenapa? Apa setiap anak mandor Bapak harus jadikan pembantu di rumah ini? Dia bukan pembantu, Bu. Aku sudah angkat dia jadi anak. Angkat anak? Bapak ini bagaimana sih? Belum sebulan si Arman Bapak bawa kemari. Sekarang sudah bawa yang lain lagi. Mau dijadikan apa rumah kita ini? Rumah yatim piatu? Hah? Astaga, kurang ajar. Eh, kalau orang tua sedang bicara, kamu harus diam. Dan kalau kamu tidak pernah diajar sopan santun oleh orang tuamu, aku yang akan mengajarmu. Itu memang sudah tugasmu, Bu. Karena orang tuanya sudah tidak ada. Enak saja. Setiap Bapak pulang dari pabrik, selalu membawa penyakit. Apa sih kerjamu di belakang? Buka pintu aja lama. Bunyi manis. Ayo bunyi. Lagi manis. Lagi. Wah, ada makhluk aneh. Kacung baru barangkali. Kacung baru? Buat apa? Eh, siapa namamu? Mau numpang mandi ya? Bunyi manis. Silaka. Baunya bukan main. Seperti mobil tinja lewat. Dari comberan mana sih Bapak dapat orang seperti ini? Sudah jorok, jelek, bau lagi. Heh, kamu bisu atau tuli? Eh, kamu marah ya? Ini kan rumah kita. Berhenti! Kenapa? Ada apa? Dia mendorong Brambo. Dia lebih dulu. Kamu memang anak kurang ajar. Belum apa-apa sudah berani melawan anak-anakku ya? Ayo sana, mandi. Biar baumu tidak merusak suasana rumah ini. Pergi sana. Dari mana sih ibu dapat kacung seperti itu? Eh, Rio. Dia bukan kacung. Dia anak angkat bapakmu. Anak angkat? Astaga, kamu ini betul-betul anak jorok, dekil, dasar udik. Tadi kan sudah saya bilang jangan masuk ke dalam bak itu. Lihat tuh, semua kotor berantakan. Nanti saya bersihkan. Boleh saya pakai sikat itu? Gila kamu, kamu tahu nggak itu sikat apa? Itu untuk WC. Tahu? Jadi bagaimana Pak? Apa dia mau disekolahkan seperti Arman juga? Sampai tamat jadi dokter atau sarjana hukum? Memangnya kenapa, Bu? Dia kan otaknya encer. Bapak saja yang urus sekolahnya. Aku malas. Ibu bagaimana sih? Ibu gak suka sama dia? Memang, anak itu tidak tahu aturan. Sama anak kita saja dia berani. Dia kan baru di rumah ini, Bu. Kita harus sabar dong. Ah, anak liar begitu. Seperti lelaki saja. Kalau aku tidak melihatnya sendiri, aku betul-betul ragu apakah dia betul-betul anak perempuan. Selamat sore, Pak. Bu. Baci. Pakai baju siapa dia, Bu? Baju bekasnya Bram. Kalau kemarin ibu nggak ada, sudah ku hajar dia. Kudengar, hari ini ibu tidak ada. Katanya sih, ke rumah Tante Nani. Serbanci. Kau perempuan, kelakuan seperti laki-laki. Sama banci aja takut. Sekali dorong, udah keok. Kau betul-betul berani sama dia, Bram? Kenapa tidak? Masa sama perempuan gitu aja aku kalah? Orangnya, coba kalau betul-betul berani. Heh, sini kamu. Heh, kalau mandi jangan dalam bak. Bikin kotor. Itu urusan saya. Kurang ajar. Ajar terus, Bram. Ayo, bangkit kalau berani. Bram, jangan, Bram. Jangan ikut campur. Itu bukan urusan Bibi. Ibu nanti marah. Enak loh. Ah! Minggir, yo. Minggir. Aduh. Minggir, yo. Aduh. Bagus. Bagus. Bagus. Kalian juga berkelahi sama perempuan. Main keroyok lagi, ha? Bapak benar-benar bangga. Dia bukan perempuan, Pak. Banci. Mengeroyok perempuan juga pekerjaan manji. Tapi dia lebih dulu, Pak, memukul Bram dengan sapu. Lalu saya dengan Rio membantu Bram. Ah, aku tak perlu dibantu. Diam, diam semua. Memalukan. Ada apa, Pak? Berkelahi lagi. Anak-anakmu memang hebat. Main keroyok lagi. Betul, Bi. Betul, Bu. Percuma kamu dibelikan baju yang baru. Baru sekali saja dipakai, sudah robek lagi. Nih. Ayo, kalian mandi semua. Cepat. Mugi. Kamu harus sabar, Bugi. Anak-anak bapak memang nakal. Terutama si Bram. Terima kasih, Pak. Ini laporannya kemarin. Baik, Pak. Pak Seng, ini Bugi. Ia calon murid kelas 1A. Ia adalah adik angkat Bram dan Iwan Lesmana yang duduk di kelas 2A. Angka STTB-nya baik sekali. 7,8. IQ 140. Luar biasa. Saya yakin ia akan sanggup mengikuti pelajaran asal ia mau berusaha. Tes yang kita berikan dapat dikerjakan dengan baik. Ya, tidak ada alasan untuk menolaknya. Pak Sen akan menunjukkan kelasmu. Mari. Permisi, Sista. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kalau kecil sih, tetangganya gitu, bencong barangkali. Gampang sih, boleh. Kebetulan bangku sebelah kosong nih, Pak. Jalan lu, emangnya gue mau ditaruh di mana? Beres, Tok. Lu aja pindah ke depan. Anak-anak, ini teman baru kalian. Namanya Bugi Lesmana. Jailah, kayak nama hostess aja. Alah, kayak nama muda bagus aja. Dino kan emang nama sabun. Loh, tapi paten kan? Ini kelas percobaan baginya. Dalam jangka waktu 3 bulan. Kalau dia tidak bisa mengikuti pelajaran, terpaksa harus dikeluarkan. Atau mengulang lagi tahun depan. Beres, Pak. Dia boleh nyontek kerjaan saya, asal ada imbalannya. Becucu udah mental amplop. Dagang ya, Ben? Biasa, buat teman-teman ngebakso. Betul, Ben. Bapak harap kalian dapat membantunya agar dia cepat menyelesaikan diri di sini. Jangan khawatir, Pak. Kami tanggung, ya betah. Kalau tidak, uang kembali. Kebiasaannya muncul lagi deh, dia kaki lima. Hei, Lan, gak di pasar jangan dibawa ke sini. Malu. Ayo, sudah. Bugi, kamu duduk di deretan ketiga. Pak Zen, tambah lama, tambah jam saja ya. Alah, bilang aja kamu naksir. Ada PR? Banyak, Pak. Pak Zen mana pernah sih gak ngasih PR? Pengen jadi sarjana ilmu pasti kali kita semua. Yang nomor 6 tuh pak, susah banget. Satu malam Lira mengerjakannya gak bisa-bisa. Nomor 1 kan belum Lira. Lira memang selalu begitu pak. Lompatannya selalu jauh ke depan. Ayo kamu ke depan, kerjakan nomor 1. Habis, pinggulnya agak lego, kayak bandul jam, pak. Tangan jadi gatal nih, pak. Memang dia minta ditimpuk kok, pak. Kalau nggak ditimpuk, bukan Lira, pak. sudah. Jangan bergurau lagi. Beno, ambil penghapusmu. Minta maaf sama Lira. Sorry ya, Lira. Awas ya, kalau berani lagi. Sorry ya. Sis, kalau malam Sis operasinya di mana? Sini nih. Siap. Beno. Ya, Pak. Kapok lu, Ben. Makanya pemut harus kalian juga. Awas ya, kalau nanti pulang. Kenapa nanti? Sekarang. Bugi. Kalau kamu tidak bisa duduk dengan tenang dalam kelas, di luar juga ada bangku. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Berapa ton hari ini? 50 ton, Pak. Bagus. Tidak ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Cabut pak. Lah, nenek kan belum ada. Ah, cabut aja. Awas, ada koboi lewat. Sip. Aduh, galak amat. Jangan main-main lo, Dino. Dia kan pacar gua. Ya gak? Sialan. Malu, rasain loh. Katanya pemberani. Aduh, luka lagi. Kamu ini laki-laki atau perempuan sih? Setiap hari kerjamu berkelahi melulu. Kalau kerjamu berkelahi terus, kamu tidak usah sekolah lagi. Pulang kampung sana, jadi jagoan di sana. Rasain, bertingkah seperti laki-laki sih. Ayo, cuci tangan dan kakimu. Ganti bajumu, ayo, cepat. Bapak dengar, kamu kemarin berkelahi lagi. Kamu memang pantas membela diri kalau diganggu. Tapi kamu jangan lupa, kamu anak perempuan Bugi. Tidak baik setiap hari berkelahi. Beno memang nakal. Hampir setiap anak perempuan di sekolah ini pernah diganggunya. Dan dia belum pernah ketemu anak perempuan seperti kamu. Mudah-mudahan dia jera. Selamat pagi, suster. Selamat pagi. Tapi bukan hanya Beno saja yang nakal. Yang lain juga. Kalau ada yang mengganggumu lagi, laporkan saja pada Bapak, ya? Baik, Pak. Sekarang kamu kembali ke kelasmu. Sorry ya, yang kemarin. Masih sakit. Apa yang sakit? Ya, semuanya. Hatimu, mulutmu, lututmu, sikumu. Ya, semuanya. Wah, rayaan gombang. Namanya juga Beno. Aku sebenarnya tidak bermaksud memukulmu. Tapi kamu kelihatan sih. Ini tangan kan bukannya tulang. Jangan mau sama dia, Bugil. Kalau mau pacaran, lebih baik sama aku. Lebih munafik. Kau panggil apa dia, Lan? Bugil. Kan enggak salah. Bugil mana kalau disingkat? Kan Bugil. Sudah dong, jangan digangguin terus. Sudah tahu namanya Bugil? Ya sudah. Rupanya tumbuhnya belum pernah dicocor ya. Enggak tahu anak orang lagi sibuk belajar. Loh kok dia yang sewot? Hai Rit, sudah pernah jalan-jalan ke Taman Sunda Kelapa waktu malam? Ngapain? Yang rambut panjang bisa pendek, yang pendek bisa lebih panjang. Bencong maksudmu? Ya. Ngemel. Awas-awas, pasien datang. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bapak dengar kalian nakal lagi. Wah, celaka. Nakalnya kita gak bisa habis nih. Siapa yang memecahkan lampu sein motor Pak Anwar? Pecah sendiri, Pak. Saya lihat. Mana mungkin pecah sendiri? Kamu, Dino? Wah, mana berani sih saya, Pak. Pak Anwar kan tegangannya tinggi. Betul, Pak. Pak Anwar gampang marah. Kamu barangkali Beno. Aduh, kenapa saya yang selalu disalahkan sih, Pak? Soal sepatu Pak Anwar copot, saya yang disalahkan. Ibulis dudukin es, saya juga yang disalahkan. Kamu residivis sih. Memang tukang cari gara-gara. Kita tidak akan mulai pelajaran sebelum ada yang ngaku. Ayo dong, ngaku. Kok jadi pada pengecut semua sih? Pasti Bert nih. Sialan loh, enak saja tuh orang. Ingat, lempar batu sembunyi tangan adalah perbuatan pengecut. Kelas 1A memang terkenal nakal, tapi bukan pengecut. Ayo, siapa yang berbuat? Angkat tangan. Saya, Pak. Kenapa? Ulangan PSBB mendadak, Pak. Kami belum ada persiapan. Bapak hargai sikapmu. Nanti waktu jam istirahat, kamu menghadap Pak Anwar, minta maaf, dan terima hukuman yang akan dijatuhkan beliau. Mati aku. Awas. Hati-hati ya, bagus. Dino, ganti bapak. Ayo, itu kuda-kudanya yang benar. Awas. Bukan ribuan sih. Kromosomnya lebih dari satu. Kenapa kalau lebih? Ya seperti itulah. Laki-laki bukan, perempuan juga tidak. Asal tahu lah. Ayo yang mana? Gak percaya? Gak. Kromosom laki XY. Perempuan double X. Tapi dia kan terkecuali XXY. Jadi laki-laki bukan, perempuan pun tidak. Buki. Ilmu yang saya ajar bukan buat menyerang orang, tahu? Tapi untuk membela diri. Ayo kembali latihan. Saya minta maaf, Pak. Bapak bisa mengerti, Bugi. Tapi lain kali jangan. Lebih-lebih di depan Bapak, tidak baik. Tapi Bapak menyuruh saya untuk membela diri. Kamu bukan membela diri, Bugi. Menyerang. Dia mengejek saya, Pak. Anak laki-laki di kelasmu memang bandel. Dan Bapak selalu akan menunggu mereka. Tapi kamu tahu, mengapa mereka selalu mengejeknya? Karena sikapmu, tingkahmu. Cobalah kamu rubah sikapmu yang sekarang ini. Bapak mengerti akan sikapmu dan tidak menyalahkanmu. Mungkin karena Bugi datang dari daerah yang berbeda dengan Jakarta. Dan cara yang terbaik untuk menghindari ejekan teman-temanmu, kamu harus menyesuaikan diri dengan tempat di mana kamu berada sekarang ini. Kamu harus sadar, kamu adalah perempuan. Perempuan itu adalah makhluk yang lembut. Walau bukan makhluk yang lemah. Kamu memang harus membela diri kalau ditanya. Tapi janganlah kau tinggalkan sifat-sifat kewanitaanmu. Perempuan itu bagaikan bunga. Dia harus tambah cantik dan anggun. Kalau tidak, semua orang akan mengejeknya dan mempermainkannya. Hei, Rafli, itu Bram. Hah? Kita ajar sekarang. Jangan. Suster Katarina sudah mengatakan, siapa saja yang berkelahi akan diskor. Lebih baik kita tunggu jam pelajaran usai. Yuk. Ayo, Gil, kita pulang. Saya tunggu, Bram. Makasih. Oke, kita duluan ya. Ya, dadah. Dadah. Bugi, Bram dan kan berkelahi. Di mana? Di lapangan sana. Minggir kau, Bugi. Kalau tidak, ku hajar kau. Aku sudah bosan memarahimu. Tapi saya... Jangan rewel lagi. Kau sekarang benahi bajumu dan keluar dari rumah ini. Pulang ke kampung sana. Dia harus pulang kemana, Bu? Ayah dan ibunya sudah tidak ada. Ah, masa bodoh. Bukan urusanku. Ibu tidak kasihan padanya. Aku kan sudah cukup mengasihani dia, Pak. Dia sebatang kara, Bu. Dia tidak perlu dikasihani. Dia anak jagoan kok. Bram, jangan sekarang. Ibu sedang marah. Aku hanya kasihan padanya dan merasa berutang budi pada almarhum ayahnya, si Jabrik. Tapi kan gak usah sampai mengangkat jadi anak, Pak. Bu, aku ingin dia menggantikan anak kita, si Ros. Anak tukang berkelahi seperti itu? Tidak mungkin, Pak. Bukan Bugi yang berkelahi, Bu. Tapi kami. Bukan kami, Bu. Tapi Bram. Rio, kamu juga ikut berkelahi? Bugi berusaha menolong Rio, Bu. Kalau Bugi tidak ikut berkelahi, mungkin Rio sudah ambruk. Astaga. Mau kemana? Tidak ada yang saya bawa kecuali baju yang saya pakai ini, Pak. Kalau sudah ada gantinya, akan saya kembalikan. Tidak ada yang perlu dikembalikan, Bugi. Ibu sudah tahu apa yang telah kau lakukan untuk Rio. Pak, Rio harus segera dibawa ke dokter. Kembali ke kamarmu. Ya. Kok pakai abu dapur? Sudah biasa kok. Malah kadang-kadang pakai lumpur kali. Jangan, itu berbahaya. Nanti Bibi carikan obatnya, ya. Lukanya dalam? Enggak. Mulai sekarang, kita sahabat. Kau ternyata seorang teman yang baik. Kita kan saudara, Gil. Iya, Gil. Yuk. Memangnya otak kita komputer? Sekali-sekali rileks kan boleh. Iya dong. Kalau Kak Iwan nanti melapor pada ibu, bagaimana? Mana dia berani. Baca apa sih? Mau tahu aja. Sana. Ada apa? Ada orang pacaran. Tuh. Yo, turun. Nggak baik. Asik. Turun nggak? Turun, Rio. Mereka pelukan. Asik. Kurang ajar. Ayo turun. Kecil-kecil sudah pinter ngintip orang pacaran. Bukannya sekolah. Turun. Ayo turun. Ayo turun gak lo? Aduh. Hah? Gak turun, dilejok nih. Bandel nih anak. Ayo turun. Masih juga. Hah? Awas ada ular. Hah? Ular? Ular. Tunggu. Apa betul yang tadi itu ular? Bukan, hanya akal saya saja supaya Rio tidak jadi pukul. Ya. sudah nunggu. Cepat dikit. Yuk. Ayo. Itu dia mereka. Geser dikit dong. Oh, aku kira tadi Rio. Wah, kalau anak mama itu pergi, mending kita gak usah berangkat. Cilaka maksudmu? Bukan cilaka lagi. Lu kan tahu ibu gue. Bagus betul jeans lu deh. Beli di pasar rumput ya? Sialan lu. Itu kan jeans gue. Kok masih bau tukang loak? Lah, kalau apa bener baunya? Selamat ulang tahun, Ram. Siapa yang undang kalian kemari? Wah, gak sopan juga tuan rumah kita ini. Diberi ucapan selamat, malah minta diembat. Kami tidak bisa beri apa-apa, Ram. Kami sudah cari di semua toko. Tapi, hanya ini hadiah cocok untuk kamu. Jangan khawatir, bukan bom. Masa buka kado saja takut? Yang mana sih pacarnya Ramli? Kamu ya? Tolong deh bukakan. Barangkali Ramli takut. Atau kami buka sendiri? Gak usah. Sini. Bom! Kurang ajar. Heram. Besok kamu pakai ke sekolah. Biar semua orang tahu bahwa kamu perempuan. Dan tidak malu berkelahi dengan perempuan. Ayo, hey, jangan. Hei, hey, tunggu. Hei, jangan kau. Hei, berhenti. Kejar. Hei, kurang ajar. Awas besok di sekolah. Ayo kita kejar mereka. Oh, cepat. Cepat dong. Ayo. Biar tau rasa dia. Besok dia cari kita di sekolah. Coba aja. Suster Katrin udah ngancam. Siapa yang mulai duluan berkelahi akan dihukum. Aku dengar pacar yang bintang film itu hadir. Oh, lengkap. Yang calon pragawati juga ada. Malu dong dia. Ramli mana tau malunya. Ngomong-ngomong kemana nih? Jangan ngoceh terus. Tempat biasa. Udah deh, Bram. Kita pulang aja. Udah terlalu malam. Baru jam berapa, Gil? Kali-kali ikut kita boleh, kan? Lagi pula di rumah mau ngapain? Nonton TV nggak boleh. Nonton video juga nggak boleh. Belajar terus kan bosan. Betul, Gil. Gil. Kita kebut ya. Tarik. Yuk. Ya, kamu tunggu mau jalan-jalan sebentar. Kalian mau kemana sih? Alah, bentar saja. Iseng. Biasa, Gil. Ini dia lagu dari kami. Lagu pengamen yang hidupnya pergi. Eh, awas kamu ya. Minggu lalu kamu jalan sama saya. Janji kan dia ya. Yuk, merayu. Jangan cepat Anda butuh apa. Apalagi mau bunuh diri. Kedua, kami berdua. Udah Bram, ikut aja. Kerjanya mabuk-mabukan saja. Rasain. Ribut saja. Lihat, dia nantur. Susah. Memang gak gampang. Ya. Betul. Salah. Iya. Gak bisa. Dede. Sebelumnya. Udah deh, kamu yang nyanyi sekarang. Nyanyi apa? Apa aja deh. Apa sih keistimewaan Bugi dari saya? Soal tampang, boleh diadu. Soal suara juga tidak kalah. Soal body, mungkin body saya lebih besar sedikit. Tidak sedikit, Lira. Banyak. Badanmu kan kayak jambu. Sedang badan Bugi kecil kayak kancil. Saya tidak setuju kalau Bugi dijadikan peruntama. Saya mengerti Pak Jen mau nolong dia. Tapi jangan mengorbankan acara atau anak-anak yang lain. Atau mengorbankan reputasi Ibu Lis sebagai ketua bidang kesenian di sekolah ini. Baiklah, saya ambil alih tugas ini. Kalau ada anak-anak yang mau mundurkan diri, silakan. Saya akan jalan terus. Selamat siang. Apa tidak lebih baik Pak Zain pertimbangkan dulu? Bugi kelihatannya memang agak lain dari teman-temannya. Justru itu, Suster. Saya sengaja memberikan peranan itu padanya. Karena ingin mengetahui apakah sikapnya akan berubah setelah mendapat peranan yang sama sekali berbeda dengan wataknya sehari-hari. Duduknya yang sopan, Bugi. Menyamping dan rapatkan kaki. Biasa naik kerbau sih. Mari, permisi. Ya, ya. Katanya Pak Zin masih kuliah ya? Iya. Kalau Tuhan mengendaki, tahun depan selesai. kuliah sambil bekerja? Apa nggak berat, Pak Sing? Ya, habis kalau orang tua tidak mampu. Jadi Pak Zin masih punya orang tua? Masih, mereka tinggal di Palembang. Enak ya Pak Zin masih punya orang tua sendiri. Bugi. Bapak tahu apa yang kau rasakan. Tapi Bugi, kasus yang seperti ini bukan kau saja yang mengalami, tapi banyak yang lainnya. Jadi kau harus sabar ya. Terima kasih Pak. Ya sudah. Ibu tidak kenali. Kami baru saja mengadakan tes makeup dan tes pakaian. Bagaimana Pak Zen? Apa Bugi cocok untuk mengikuti acara malam kesenian? Saya kira dia sanggup. Karena baru berapa kali latihan, sudah kelihatan bakatnya. Betul Bugi. Pacaran? Saya lihat sendiri, suster. Mereka berpelukan di belakang layar. Mungkin hanya menyalurkan rasa gembira karena pementasan mereka berhasil dengan baik. Apa harus begitu caranya? Tidak ada cara lain. Kita orang timur, suster. Kita harus berpegang pada budaya sendiri. Betul, suster. Pak Zen dan Bugi akhir-akhir ini nampak lain. Mereka sering kelihatan sama-sama. Bahkan menurut anak-anak, baru-baru ini mereka sama-sama makan di suatu restoran. Kok Pak Anwar tahu sejauh ini? Kalau pendekatan saya disalahartikan, baik oleh Bugi maupun oleh orang lain, bukan Bugi yang salah. Sayalah yang salah, suster. Saya hanya menyalurkan rasa rindu seorang anak terhadap ayahnya. Seperti suster sendiri mengetahui, Bugi adalah seorang anak yatim piatu. Ayahnya meninggal ketika dia berumur 4 tahun. Ibu dan saudara-saudaranya meninggal ketika wabah mutaber menyerang desa mereka. Tapi tidak perlu kan memeluknya di depan murid-murid? Ah, susah. Loh, kok mengeluh? Soal muridmu itu lagi? Iya. Aku dituduh pacaran dengan dia. Apa itu salah? Mana aku tahu. Tapi yang pasti, dia masih terlalu muda. Umurnya baru 15 tahun. Dan masih muridku sendiri lagi. Lain deh sekarang, Gil. Apanya yang lain? Kan cuma dandanan rambut aja. Katanya kamu naksir Pak Zen ya? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Teman-teman bilang begitu kok. Pak Jin cakep ya. Mancing ya? Tapi Pak Jin sudah punya pacar loh. Biarin aja. Cakep lagi? Gak nanya. Pingin tahu namanya? Enggak. Lira juga naksir Pak Jin. Sudah lama aku tahu. Gak cemburu? Nah, betul kan Bugil naksir Pak Jin? Aduh. Awas kamu ya. Bandung. Awas kalau kena. Aduh, ampun Bugil, ampun. Jangan berbuat gitu lagi ya. Iya, iya, ampun Bugil, ampun. Berisik aja kerjanya. Bercanda lagi. Ayo belajar. Rio jahil, Bu. Rio? Sudah berapa kali Ibu bilang? Bugil pacaran sama Pak Jin, Bu. Bohong, Bu. Rio, ngomong apa sih tuh? Betul, Bu. Bugil pacaran sama Pak Jin. Semua anak bilang begitu. Tanya, Bram, kalau Ibu nggak percaya. Rio, awas kalau ngomong begitu lagi. Ayo belajar. Dan Rio, jangan panggil dia Bugil lagi. Namanya Bugi. Titik. Pagi. Coba lihat, makanannya saja tidak sempat disentuh. Habis berdandannya juga lama seperti mau ke pesta saja. Kecil-kecil juga sudah genit. Ibu bagaimana sih? Dandan salah, tidak dandan juga salah. Lalu bagaimana dia seharusnya, Bu? Bram dan Rio sampai kesal di luar menunggu Tuan Putri berdandan berjam-jam lamanya. Mereka juga harus belajar menghormati saudaranya, Bu. Kalau Iwan, Bram, dan Rio terlambat pulang karena berkelahi, Bugi juga menunggu, Bu. Bapak kenapa selalu membela dia? Jangan-jangan apa yang kuduga dulu memang benar. Bu, omongan apa itu? Ben! Betul loh, Pak Sen gak jadi wali kelas kita lagi. Nah, percaya kan? Loh, kenapa gak jadi wali kelas kita lagi? Nah, yang benar aja. Kamu kan pacarnya, masa gak tahu? Iya. Wah, kalian ngomong apa sih? Betul, Gil. Kami dengar begitu. Apa? Pak Zen datang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sebentar, Pak. Saya ingin bicara sebentar. Maaf, Bugi. Bapak sudah terlambat. Nah, betul nggak, Gil? Kecil-kecil sudah pintar ngelamun. Rio, ayo belajar. Kan besok gak ada ulangan, Bu. Ada apa tidak? Ibu bilang belajar. contoh tuh kakakmu. Ayo. Sudahlah, Bu. Saya sekalikan boleh. Tidak. Mau jadi apa mereka nantinya? Belajar deh kamu situ. Biar tuh kacamata makin tebel. Kalian rupanya ingin jadi profesor ya? Oh, kamu Bugi? Ada apa? Ada yang ingin kamu bicarakan? Katakanlah, Bapak akan mendengarkannya. Mengapa Bapak tidak menjadi wali kelas kami lagi? Oh, soal itu yang kamu bicarakan. Banyak masalahnya, Bugi. Bapak harus tekun belajar. Karena tahun depan Bapak harus menyelesaikan skripsi. Bapak bohong. Bugi tidak percaya. Pasti karena soal Bugi. Kenapa kamu kesimpulan begitu? Teman-teman bilang, Bapak dimarahi kepala sekolah karena terlalu intim bergaul dengan Bugi. Itu tidak benar, Bugi. Tidak benar. Bapak sendiri yang meminta melepas tanggung jawab sebagai wali kelas kalian karena Bapak terlalu sibuk. Bapak bohong. Bohong. Bugi tidak percaya. Bugi. Bapak bohong. Bohong. Baca Rio? Enggak. Kembalikan. Ayo ambil kalau bisa. Awas kamu ya. Kembalikan. Ayo ambil. Kembalikan Rio. Enggak. Ayo ambil. Rio kembalikan. Enggak. Ayo ambil kalau bisa. Bu, Rio, kembalikan. Bu. Jangan Rio. Ibu. Gila. Ibu. Bu, Bugi dapat surat Rio. Cinta. Bugi pacaran. Jangan Rio, jangan. Bugi dapat surat cinta, Bu. Rio pacaran. Kembalikan Rio, kakimu. Aduh. Ada apa itu Rio? Bugi pacaran, Bu. Dapat surat cinta. Ayo kembalikan. Kembalikan kata Ibu. Ayo cepat. Coba Ibu lihat apa itu? Jangan. Ayo sini, cepat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bagaimana caranya membuat surat cinta yang baik. Iwan, maju ke depan. Kok Iwan yang depannya? Ayo lekas. Ayo, cepat. Jangan malu-malu. Ayo. Baca keras-keras. Kalian dengarkan baik-baik ya. Ayo baca. Bugi. Sudah lama saya ingin mengatakan ini padamu. Tapi saya tidak berani. Tidak tahu caranya. Kalau malam saya selalu mimpi kamu. Kalau siang juga ingat kamu. Apa? Saya merasa kebijaksanaan yang telah dilakukan Pak Anwar itu tidak pada tempatnya. Seorang anak laki-laki sumur Iwan, saya kira sudah waktunya untuk tertarik pada anak wanita. Mungkin saya bukan seorang guru yang baik, Pak Sen. Tetapi saya bertanggung jawab terhadap kelas yang saya wakili. Apa dengan cara membuat malu di depan teman-temannya? Apa itu yang disebut cara mendidik? Saya memang bukan seorang guru yang dididik khusus pada sebuah perguruan tinggi. Dan untuk mengajar pada satu sekolah. Tapi apa yang disebut ilmu mendidik itu, sedikit banyak saya ketahui. Ah, itu kan cuma nampang sama Pak Zen. Biasa, cintrong. Akhir-akhir ini kan Pak Zen menjadi buki. Tapi Iwan kan jadi korban. Demi cinta, apa boleh buat? Saya dengar mereka bersaudara. Apa mungkin? Saudara apa? Kan cuma anak angkat. Kalian tahu enggak? Sejak latihan dulu, hubungan buki dan Pak Zen semakin intim. Mereka sering sama-sama makan di restoran, boncengan pulang ke salon. Kamu jangan bikin isu, Lira. Rio yang cerita kok. Kalau enggak percaya, ayo kita tanya. Ya, Kondok Mira. Bugi, hantam Bugi. Bugi, hantam. Bisik, Mir, habisin. Ayo, Bugi. Tendang, Mira, tendang. Bugi, tendang. Habis, Bugi. Tendang, Bugi. Ayo, Mira, tendang. Kondok, ya, Mir. Ya, mamanya. Awas, ya, Mir. Bugi. Bugi. Bapak tidak mengerti. Kenapa kamu harus berkelahi lagi? Saya juga tidak mengerti. Kenapa Bapak menjauhi saya? Saya skors kamu 3 hari untuk keberanianmu itu. Tunggu. Bawa surat ini pulang kepada orang tuamu. Dan minta mereka menandatangani. Suster, izinkan saya bicara sebentar dengan dia. Jangan terlalu diberi hati, Pak Zen. Nanti semua murid-murid kita kurang ajar. Jadi kamu berkelahi lagi? Apa kamu tidak kapok? Diskor 3 hari lagi. Semua gara-gara ibu. Kalau ibu tidak mengirim surat itu ke sekolah, mungkin Bugi tidak akan berkelahi. Bram, dia diskor bukan karena surat itu, tapi dia diskor karena berkelahi. Tapi karena surat itu dia berkelahi. Kalau Bugi tidak memukul mereka, mereka tidak akan berhenti mengejek. Tutup mulutmu, Bram. Besok kalau mereka masih mengejek, akan kuhajar satu persatu. Apa kamu mau diskors juga? Lebih baik. Jangan, Bram. Ibu tidak mau kamu diskors atau dikeluarkan dari sekolah itu. Aduh. Saya mohon dipertimbangkan lagi, suster. Hukuman yang diberikan terlalu berat buat dia. Maksud Pak Sen? Seperti pernah kita ketahui, Bugi adalah seorang anak yatim piatu. Sejak berumur 7 tahun, dia harus bekerja sendiri. Wah, celaka. Kalau setiap guru memperlihatkan rasa solidaritas terhadap murid kesayangannya, pasti ada guru yang tidak masuk sekolah setiap hari. Ini bukan solidaritas buta, Pak Anwar. Saya harus bertanggung jawab terhadap murid-murid saya yang mempunyai persoalan. Itu masalahnya. Pak Zen mungkin benar. Tapi kita juga harus bertanggung jawab dengan tingkah laku Bugi. Atau barangkali Pak Zen ingin mengatakan bahwa Pak Zen orang yang paling dekat dengan Bugi. Suster. Ya. Persoalannya tidak akan selesai kalau pikiran kita masih dilandasi rasa curiga dan tanpa alasan. Saya kira Pak Sen lebih baik memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Tapi apapun penjelasan itu, kita harus menerima dengan lapang dada. Saya rasa saran Ibu Sumiati itu baik. Silakan teruskan, Pak Sen. Baik, suster. Lamun lagi. Saya teringat waktu masih tinggal di desa, Bi. Oh, waktu kau masih kanak-kanak. Beberapa hari sebelum saya dibawa ke kota ini. Pak, Iwan sakit, Pak. Badannya panas dan tidak mau makan. Tolong bujuk dia, Pak. Kalau sudah begini, ibu minta tolong saya. Gimana sih? Pak. Ayo tolong dong, Pak. Dia harus segera dibawa ke dokter, Bu. Aku ragu-ragu tentang penyakitnya. Dan pandangan matanya agak lain. Iwan? Iwan? Semuanya. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu. Ros. Apa katamu? Ros. Ros? Ya. Ros mati di sini. Mati? Ros anak kami, Pak Zain. Perempuan satu-satunya. Ia meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya terlalu sibuk. Terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kakak Iwan? Bukan. Adiknya. Saya sebenarnya ingin menghukum diri saya sendiri. Tapi pada waktu itu, saya kalap. Lupa diri. Hampir gila. Lalu saya menghajar Iwan. Saya lupa pada waktu itu dia masih kanak-kanak. Umurnya kurang lebih baru 6 tahun. Kalau ibu tidak keberatan, saya punya teman seorang psikolog. Barangkali dia bisa membantu. Maaf, Pak Zain. Anak kami tidak sakit jiwa. Dia hanya demam. Tadi baru saja dia diobati oleh dokter. Permisi. Maaf, Saudara Jane. Sebagai seorang dokter, saya harus merahasiakan penyakit pasien saya. Tapi saya gurunya, dokter. Saya mengerti. Sebagai seorang guru, Anda punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan tingkah laku murid-murid Anda di luar sekolah. Tapi saya ragu. Apakah niat baik Anda itu berkenan di hati murid-murid Anda ataupun orang tuanya? Itu masalah lain, dokter. Saya hanya ingin mengarahkannya untuk berobat dengan baik dan menasihatinya untuk tidak mengulang kebiasaan buruk itu kalau dia benar-benar berpenyakit kotor. Sekarang masalah penyakit kotor tidak hanya menyerang pada orang-orang dewasa, juga anak-anak muda. Ayo ceritakan. Kau harus bersikap jantan. Laki-laki berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Ayo. Saya salah, Pak. Loh, salahnya apa? Bapak tahu. Kau telah melakukan sesuatu yang belum pantas dengan umurmu, Bram. Dan kau tahu apa akibat dengan penyakitmu sekarang ini? Akan berakibat buruk terhadap masa depanmu. Saya kapok, Pak. Saya tidak akan ke sana lagi. Sudahlah. Semua ini gara-gara kamu. Terlalu keras kamu mendidik anak. Aku lagi yang Bapak salahkan. Semua urusanku. Anak-anak, rumah, dan lain-lain. Aku kan cari uang, Bu. Mana mungkin Iwan datang sendiri ke rumah ini tanpa dicari? Tapi Iwan, Pak, kata Pak Zain, penyakitnya bukan penyakit biasa. Justru itu, coba kamu tidak kirim surat itu ke sekolah, hal ini tidak akan terjadi. Laki-laki seusia si Iwan sudah sepantasnya punya perhatian terhadap lawan jenisnya. Tapi ini bugi, Pak. Saudara angkatnya sendiri. Gara-gara kamu sih, bercanda keterlaluan. Dia datang untuk aku, bukan untuk Iwan, tapi dia pernah menyatakan suka padaku. Tidak, lebih baik saya sembunyi. Saudara ini yang saya maksudkan, Bu. Dia seorang psikolog, namanya Herman. Barangkali dia bisa membantu Iwan. Apa Pak Sain yakin anak saya sakit jiwa? Saya tidak mengatakan begitu, Bu. Saya hanya tiba pada satu kesimpulan, bahwa apa yang dilakukan Iwan bukan suatu yang wajar menurut ukuran manusia normal. Yeah. Pak, Bu, maaf, pengantar hanya sampai di sini saja. Terima kasih, Suster. Iya. Sudahlah, Bu. Sudahlah. Bugi. Bugi. Ibu. Aku. Iwan anak ibu, keadaannya tidak begitu parah. Tapi untuk sementara dia harus dirawat di sini. Pak Zen, keadaannya bagaimana dokter? Kalau dia itu keadaannya agak serius. Kenapa bisu semua? Apa tidak ada lagi yang dibicarakan? Apa yang harus dibicarakan, Lan? Apa saja, asal jangan bisu seperti ini. Aku tidak suka. Dah, Lan. Apa kau tidak tahu bahwa Pak Zen membutuhkan biaya untuk rehabilitasi dirinya? Aku tahu. Aku dengar sendiri kemarin. Dokter mengatakan pencakukan kulit dari bagian badannya yang lain. Kalau kau tahu, mengapa kau tidak bisa memahami keadaan ini? Biayanya kan mahal. Iya, kamu kan tahu gajinya Pak Zen berapa. Kok kalian ini bodoh sekali sih? Kita kan pernah mengadakan malam kesenian. Kenapa tidak kita ulang pertunjukan itu dan karcisnya kita jual? Saya yakin Bugi dan Lira mau bekerja sama demi Pak Zen. Ayo, Lira. Ayo. Maafkan saya. Ini juga ya. Untuk saya. Ternyata dugaan Bapak selama ini terhadap kalian salah. Kalian memang nakal, suka berkelahi dan mengganggu guru. Seperti kau, Dino. Dan kau, Beno. Dan juga Buki. Tadinya Bapak berpikir, apakah cara Bapak mendidik selama ini salah? Bahkan Bapak berniat untuk berhenti mengajar. Tapi sekarang, Bapak baru sadar terhadap tindakan kalian selama ini. Hanyalah rasa ingin menyalurkan rasa kebersamaan. Dan Bapak mendapatkan rasa kebersamaan kalian. Maafkan saya, Ibu, dan Pak Dadang, juga Pak Anwar. Saya telah merepotkan. Pak Zen, kami semua mendoakan semoga cepat sembuh. Bugi dan teman-temannya telah memberi kabar ke Palembang. Besok mereka akan datang, katanya bersama tunangan Pak Zen. Ya, Pak Zen. Dan besok kami akan menjemputnya supaya Pak Zen gak sendirian lagi. Oke. Terima kasih.